Apa Ustaz tahu tentang blog Tuk Pencari Al-Haq? Bagaimana kita ahlus sunnah menyikapinya? Terus terang saya bisa dikata hampir tidak pernah atau jarang sekali membuka situs-situs, bahkan situs yang dibuat oleh ikhwan sendiri di Balikpapan, saya sendiri jarang membukanya. Naam. Walhasil ma'asyiral akhwat rahimakumullah, yang ana ketahui bahwa Tuk Pencari Al-Haq, ana tidak bisa memvonis secara rinci tentang apa yang ada di dalamnya. Namun secara umum memang ana ketahui bahwa dia menyampaikan kebenaran dengan bukti-bukti dan dengan hujah-hujah, disebutkan ya mengapa si fulan ini dikatakan berdusta, kadzab, karena ada buktinya, demikian buktinya diterangkan. Selama dia mendatangkan bukti, maka tidak ada celah untuk menyalahkan. Tidak ada celah untuk menyalahkannya. Nah, ya, ada seorang yang disebut oleh Syekh Rabi' sebagai seorang mutalawin, la'abun makir, berusaha menjatuhkan salah seorang ikhwan yang kelihatannya dia pemilik situs Tuk Pencari Al-Haq. Nah, disampaikan kepada Syekh Rabi' bahwa ini orang suka mencari aib para ustaz. Nah, lalu kemudian Syekh Rabi' mengatakan padanya, ya, apabila kesalahanmu tersebar, apakah didiamkan? Ketika kesalahanmu menyebar, diketahui oleh orang, apakah kita diam dari kesalahan itu? Orang ini menjawab sendiri, tidak. Ya, berarti tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Selama seorang menyampaikan al-haq, nah, dia tidak memposisikan dirinya sebagai ustaz, barakallahu fik, namun dia menyampaikan apa yang diketahui dari data-data tentang hizbiyun, data-data tentang kadzabun. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada beliau untuk tsabat 'alal haq, istiqamah di atas kebenaran. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga niatnya untuk senantiasa ikhlas dalam memerangi bid'ah dan ahlul bid'ah. Naam.